الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu para hadirin pengajian Selasa atau malam Rabu rahimani wa rahimakumullah para hadirin di Masjid Agung Darussalam rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah serta para pemirsa Yufid TV, Usman TV dan Niaga TV yang dirahmati oleh Allah rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita masih bersama hadis ke 57, sebuah hadis yang menginspirasi kita, memberikan sebuah inspirasi untuk meraih cita-cita dengan sungguh-sungguh dalam berdoa. Meraih cita-cita dengan sungguh-sungguh dalam berdoa. Jadikan doa dan kejujuran sebagai sarana untuk meraih tujuan. Kita menjadikan doa dan kejujuran untuk meraih sebagai sarana atau menjadikan doa dan kejujuran sebagai sarana untuk meraih tujuan. Hadis ke 57 cukup singkat, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, "Man sa'ala Allah taala syahadata bisidqin ballaghahu manazil asyuhada'i wa in mata ala firasyihi." Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, artinya kalau dikabulkan meminta sesuatu, yang apabila dikabulkan itu sungguh-sungguh akan terrealisasi, dia akan betul-betul kelihatan, yakni apa yang atau tindakannya itu menunjukkan dia betul-betul ingin untuk mendapatkan apa yang dia minta. Barang siapa yang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan syahadah, mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat syuhada. Masya Allah. Walau mata ala firasihi, meskipun mati di atas tempat tidurnya. Zaman sekarang banyak yang meninggal di atas tempat tidur. Alhamdulillah negara kita aman. Alhamdulillah. Jadi seakan-akan pertempuran-pertempuran yang kita bayangkan sebagaimana dulu terjadi di kalangan para sahabat dan umat-umat terdahulu, seakan-akan sesuatu yang jauh. Akan tetapi yang jauh itu hasil dari jihad, yaitu syahid, syuhada, akan bisa didapatkan seseorang, dia akan mencapai derajat syuhada dengan doanya, meskipun mati di atas tempat tidurnya. Maka ini hadis ini betul-betul menginspirasi kita. Kita minta kepada Allah sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan, tapi mintanya dengan jujur. Minta dengan jujur itu artinya yaitu tadi, ada apa? Ada buktinya. Ya. Ada buktinya. Contoh minta dengan jujur. Seorang ingin sedekah. Dia bercita-cita untuk bersedekah sehingga minta kepada Allah kekayaan. Ya Allah, berilah aku kekayaan supaya apa? Bisa sedekah. Allah kabulkan, beri kaya. Tapi kejujuran dalam doanya dibuktikan dengan sikap selanjutnya. Apakah betul-betul nanti kekayaan yang dia dapatkan disedekahkan atau malah saya primpen? Ya. Lah, kondisi lah belum mencapai 100 juta. Belum mencapai 100 juta. Jadi ini namanya contoh jujur di antara kejujuran dalam berdoa, dalam minta kepada Allah. Sehingga dikisahkan ada seorang sahabat bernama Anas bin Nadr. Anas ibnu An-Nadr radhiyallahu taala anhu. Anas bin Nadr ini pamannya Anas bin Malik. Diceritakan bahwasanya Anas bin Nadr ketinggalan perang Badar. Perang Badar, sebuah event, sebuah kejadian yang betul-betul sangat dirindukan oleh para pencari surga. Sehingga ketika Anas bin Nadr itu tidak diberi kesempatan atau tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, lolos. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar tidak melakukan apa? Al-jazm dalam masalah mengumpulkan prajuritnya. Yani perintahnya biasa, ini siapa yang mau ikut ikut saja. Karena yang akan dihadang adalah apa? Kelompok dagang yang kecil. Ini yang tidak dijaga dengan pasukan yang besar. Jadi untuk menghadangnya tidak perlu semua ikut. Maka berangkatlah yang berangkat dan tinggallah yang tinggal. Sahabat tidak ngira bahwa ternyata di perang Badar itu, di Badar itu mereka bukan berhadapan dengan kafilah dagang, tapi ternyata berhadapan dengan 950 sekitar 1000. 950 pasukan kufar. Dan terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Sehingga orang-orang kufar terbunuh 70 orang dan tertawan 70 orang, bukan jumlah yang sedikit. Sementara dari kalangan kaum muslimin, pahlawan-pahlawan kita, 14 orang gugur. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan, atau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan ampunan bagi para peserta veteran perang Badar. InsyaAllah. Ini kan betul-betul menggoda sekali. Sehingga Anas bin Nadr, seorang yang berjiwa pahlawan, pejuang, ketika terluput dari perang Badar, nyesel banget. Kaburo alaihi. Ini terasa nyesek. Sehingga dia pun berkata, kalau seandainya, katanya, Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang lain, Allah akan melihat apa yang akan kuperbuat. Ini kan, ya kan, sebagian kita kerja bakti orang melu. Kerja bakti? Anu wingi orang ngerti. Orang ngerti. Ya, anu wingi, anu kemarin kita bikin buka bersama. Aduh, orang melu urunan, ya kan? Kok angger ono maning ya? Angger ono maning. Nanti kalau ada lagi. Begitu diumumkan kerja bakti, aduh mangkat ora berangkat, ndak berangkat, ndak diumumkan ini ada acara buka bersama, kalau bisa ada yang nyumbang, aduh akeh-akeh urusan nih. Jadi engko angger ana maning ya, kata-kata engko angger ana maning ini butuh bukti, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Nadir. Beliau mengatakan, seandainya Allah mempertemukanku, memberikan kesempatan kepadaku untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan berikutnya, akan aku tunjukkan kepada Allah. Allah akan melihatku apa yang akan aku perbuat. Allah kabulkan permintaan Anas bin Nadir. Ketika ternyata di tahun depannya orang-orang kufar Quraisy sepakat untuk menuntut balas. Menuntut balas siapa? Kaum muslimin atas kekalahan mereka di perang Badar. Maka mereka keluar dengan jumlah pasukan yang cukup besar, ya, menuju ke kota Madinah. Di Madinah pun timbul gejolak. Apakah akan dihadapi di dalam kota saja ataukah kita sambut di luar kota? Akhirnya sepakat diambil keputusan di luar kota Madinah. Orang-orang munafikin ikut keluar. Tapi di tengah jalan mundur. 300 pasukan, bayangkan, mundur. 300 pasukan ditarik mundur oleh orang-orang munafik. Gembongnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba kira-kira jenengan, sewu mangkat 300 mundur, kira-kira gimana itu? Aduh, demi 300 kan. Jadi seakan-akan gembosi betul itu. Tapi tetap kaum muslimin merangsek maju ke arah Uhud. Dan singkat cerita terjadilah apa yang terjadi. Di antaranya yang ikut adalah siapa? Anas bin Nadir. Berita Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal peperangan kaum muslimin tertata rapi strateginya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan 50 orang pasukan pemanah di atas bukit. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian jaga punggung kami dari serangan musuh. Jangan meninggalkan tempat kalian apapun yang terjadi. Entah kita menang, entah kita kalah. Akhirnya begitu pasukan musuh menyerbu, mereka panai. Ketika mereka melontarkan panah, dan mereka itu kan pemanah-pemanah ulung. Jadi lemanah itu bukan cut, aduh meleset. Mereka itu, nek jenengan mungkin pernah nuwun sewu ya, pernah melihat video pemanah ulung itu, mungkin para sahabat yang ditempatkan saya bayangkan mirip-mirip itu. Jadi sekali cabut set, kena gitu, mungkin orang ngincernya suwi, kenang panah desit kan gitu. Nah, mereka betul-betul pemanah ulung. Sehingga namanya pemanah ulung, korbannya banyak atau enggak? Banyak. Ketika korban banyak, ghanimahnya juga banyak. Dan dalam aturan Islam, Seorang mujahid yang berhasil membunuh musuh secara langsung, itu apa yang nempel di musuh buat dia? Mulai dari baju besinya, mulai dari kuda yang dipakainya. Kalau dia bawa harta digembol, ya berarti hartanya itu. Kalau apa namanya, musuhnya itu sangu 100 atau 10 pedang, ya seluruh pedangnya buat dia. Man qatala qatilan falahu salabuhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berhasil membunuh musuh, maka apa yang dimiliki musuh itu bagi dia? Pasukan panah. Mundur. Ini di awal pertempuran. Mundur mereka. Enggak tampak batang hidungnya. Sehingga para sahabat yang di bawah mengambil apa? Ghanimah. Yang di atas, wah sudah, kita menang, ayo kita turun. Kata sebagian sahabat dan pemimpinnya, jangan turun. Ingat kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo apalagi yang kita lakukan di sini, kita sudah menang katanya. Ayo kita turun. Akhirnya sebagian besar pasukan pemanah turun, yang di atas kurang dari 10. Khalid bin Walid, yang saat itu masih musyrik, dia memiliki pandangan yang tajam dalam dunia pertempuran. Melirik sedikit ngerti apa sing kudu dilakoni. Itu Khalid bin Walid. Luar biasa itu. Jadi di masa syiriknya dia juga gini. Di masa Islamnya kita angkat jempol semua untuk menginikan Khalid bin Walid, enggak cukup. Luar biasa. Nah, Khalid bin Walid masih musyrik. Melihat kesempatan seperti itu, pasukan pada turun, langsung dia kumpulkan pasukan berkuda Quraisy yang ada, dipacu kuda mereka memutur, ada yang mengatakan memutari Gunung Uhud, ada yang mengatakan begitu. Dan memutari Gunung Uhud itu bukan suatu yang gampang, karena Gunung Uhud panjang. Gunung Uhud itu panjang, mungkin sekitar 6 kiloan. Jadi kalau muter ya berarti butuh waktu. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena kecepatan lari kuda yang diikutkan ke peperangan bukan hanya seperti kuda poni yang untuk apa? Ditumbangi bocah-bocah, bukan. Betul-betul kuda pilihan. Ya, panjenengan bisa bayangkan lah ya, suasana tanah di sana itu, kalau yang sudah pernah ke sana mungkin, suasana tanah di sana itu bagaimana, sampai kuda bisa melaju dengan kencang, itu berarti betul-betul kuda-kuda pilihan. Ya. Diputeri Gunung Uhud. Ada yang mengatakan hanya berputar ke belakang, ke arah gunung atau bukit tempatnya pasukan pemanah. Akhirnya mereka disikat habis oleh Khalid bin Walid. Yang satu masih musyrik. Para sahabat pun kocar-kacir. Semua sisa pasukan pemanah dihabisi. Setelah itu Khalid bin Walid turun dan menyerbu para sahabat yang saat itu sedang disibukkan dengan mengumpulkan ghanimah. Sehingga kacau balau pasukan muslimin. Para pendahulu kita radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah memasukkan mereka ke dalam surganya. Allahumma amin. Banyak yang meninggal. Sampai disiarkan berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbunuh. Dalam kondisi ini, kaum muslimin pun ada yang bingung. Sudah, kita kembali lagi. Buat apa kita berperang kalau Nabi sudah wafat. Sebagian yang lain mengatakan, ngapain kita hidup kalau memang Nabi sudah mati? Ayo kita mati sekalian. Nah, di antara yang semangat itu adalah Anas bin Nadir. Dia sudah janji sama Allah, ya Allah, kalau kau temukan kesempatan, kau berikan aku kesempatan berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau akan melihat apa yang aku perbuat. Mendengar berita itu tidak membuat Anas bin Nadir mengkirik takut berita meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia malah bergegas menuju Uhud, ingin menyerbu pasukan musuh yang sedang merangsek ke arah gunung. Ketemu dengan seorang sahabat. "Ya Aba Amr, wahai bapaknya Amr, aina? Kamu kemana?" Kata Anas bin Nadir, "Saya mencium bau surga dari arah Uhud," katanya. Masya Allah. Jadi sudah betul-betul apa? Mencium bau surga. Enggak bohong dia. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan perkara-perkara untuk memotivasi hambanya. Orang-orang pilihan dipilih oleh Allah bisa mencium sesuatu yang tidak bisa dicium oleh orang lain. Termasuk Anas bin Nadir saat itu diberi penciuman, diberi kesempatan untuk mencium sesuatu yang tidak dicium oleh orang lain. "Saya mencium aroma surga di Gunung Uhud." Akhirnya dia pun memacu atau mendekati Gunung Uhud, berperang di sana sampai meninggal dunia. Ditemukan oleh saudari perempuannya, Rubai'ah ibn Nadir. Dia pun tidak bisa menemukan jenazah saudaranya itu kecuali dari jari jemarinya. Ada cincin yang dipakainya, dikenali. Kenapa? Anas bin Nadir itu meninggal dengan 80 lebih luka-luka. Mulai dari bacokan, tusukan, kemudian juga lontaran panah. Jadi berapa panah nancep di dalam tubuh dia, berapa bekas tusukan tombak dan pedang di dalam tubuh dia, dan sabetan pedang, meninggal. Sehingga wajahnya tidak lagi dikenali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Ahzab ayat 23. Ya, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alih. Di antara orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang betul-betul menunaikan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Di antaranya adalah Anas bin Nadir radhiyallahu ta'ala. Makanya kalau orang minta sesuatu kepada Allah, itu ada buktinya. Orang minta syahid, orang minta syahid, ketika ada kesempatan untuk berjihad, dan jihad yang syar'i, ya, bukan hanya jihad sembarang jihad. Mau nikah butuh fikih atau enggak? Butuh. Mau sedekah butuh fikih atau enggak? Butuh. Mau sholat butuh ilmu atau enggak? Butuh. Ada aturan-aturannya atau enggak? Ada. Mana yang membatalkan sholat, mana yang merupakan rukun sholat, mana syarat-syaratnya, mana sunah-sunahnya, ada ilmunya. Mosok jihad enggak ada ilmu, asal melu tok. Kan aneh, asal semangat. Enggak bisa. Harus ada ilmunya. Yang bisa membedakan mana jihad yang syar'i dan mana yang bukan. Ya sebagaimana yang dulu saya ceritakan itulah. Seorang sahabat mulia, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang kaum muslimin. Seorang sahabat peserta perang Uhud juga. Masya Allah. Ingat kan? Yang mana musuh dengan berapa panah? Satu panah. Mana wis prudul. Mana cuk nancep lari cabut lagi kan gitu. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita cerita sahabat itu terkadang kita mikir, ini mereka hidup di alam apa gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika terjadi fitnah, peperangan antara Muawiyah dan siapa? Ali bin Abi Thalib, ditawari untuk ikut membela salah satu pihak. Dia gak mau. Kata dia, "Saya tahu mana itu jihad, karena saya pengalaman, dan ini bukan jihad." Jadi orang itu harus tahu membedakan mana yang jihad, mana yang bukan. Jangan hanya membela klub sepak bola misalnya, dikatakan jihad, Allahu Akbar. Ya, atau nuwun sewu tahun politik misalnya, ya, Yang ini membela partai ini, yang ini membela partai ini. Dua-duanya ketemu sama-sama takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian timbul kurban. Ini tidak betul seperti itu, bukan jihad. Ya, membunuh sesama kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bih as-shawab. Makanya ada buktinya. Ketika seorang minta untuk mati syahid, ketika Allah berikan kesempatan, Allah akan orang tersebut akan betul-betul apa? Melaksanakannya. Tapi ingat, kesempatan yang apa tadi? Syar'i. Bukan hanya kesempatan siap membawa bom apa enggak. Itu kesempatan loh. Nanti kamu bisa dijamin surga 70 bidadari gunung. Bawa bom kemana? Pokoknya itu di tengah keramaian itu hotel itu penuh maksiat, jenengan bom saja. Di sana mungkin ada kaum muslimin, pekerjanya kaum muslimin. Cuma di situ memang ada terkadang kumpulan kemaksiatan. Jadi terkadang masya Allah belum sampai sasaran sudah meledak dulu. Saya meninggal mungkin satpamnya orang Islam. Customer service, customer service. Yang menyambut itu apa namanya? Resepsionis, kok customer service. Resepsionis, tukang masaknya, insyaallah. Mungkin ya. Cleaning service-nya, aduh, pokoknya tukang parkirnya, masyaallah. Ya. Durung anggar melakune alon, bomnya sudah dikasih waktu, akhirnya meledak di tempat apa? Parkir. Jangan seperti itu. Kita harus betul-betul pertimbangkan. Kalau ada kesempatan syar'i dengan izin waliyu al-amr. Ini ilmu tentang jihad mungkin suatu saat perlu. Masjid Agung mengundang seseorang ustaz ya, dalam tablik-tablik akbar yang dilakukan untuk menerangkan bagaimana jihad yang syar'i. Ini perlu supaya tidak salah. Sebagaimana sholat, ada sholat yang syar'i, ada sholat yang tidak syar'i. Nikah, ada nikah yang syar'i, ada nikah yang tidak syar'i. Nikah kok umpet-umpetan? Nikah umpet-umpetan gimana? Tanpa wali, tanpa saksi, pokoknya yang gercalone gelem, waline ra gelem ora apa-apa. Ya, jadi yang penting nikah sendiri, enggak ada saksi, umpet-umpetan. Nikah itu harus ditampakkan. Kalau setelah nikah kemudian umpet-umpetan, monggo kan gitu, ya kan? Ya kalau bisa memang itu umpet-umpetan kan gitu. Tapi ketika nikah harus terang-terangan, ada walinya, ada saksinya, ya. Ada walimahnya gitu. Wallahu taala alam bi as-shawab. Nikah saja ada yang syar'i, ada yang tidak. Sedekah juga ada yang syar'i, ada yang tidak. Yang syar'i, sedekah untuk bangun masjid. Sedekah untuk anak yatim. Sedekah untuk orang tua. Yang tidak syar'i, sedekah bumi. Sedekah laut. Sedekah gunung. Ya. Sedekah Dewi Sri. Tahu Dewi Sri? Dewi Sri itu dipercayai sebagai seorang dewi yang menguasai panenan sawah-sawah di tengah-tengah kasih apa ubur ampe misuke ditiliki wis ra ono. Ternyata Sri tikus lewat. Ya. Wah, ini sedekahnya diterima ini. Garek godhong tok. Dulu sering kita namanya sekolah desa itu kan sekolahnya lewat apa? sawah, lewat galengan, ada pincuan. Ya. Tapi alhamdulillah pincuannya kita enggak doyan. Kembang, sok mangan kembang. Enggak ngerti-ngerti apa? Dadi kethak ogleng ngono gitu. Ya. Nah, banyak itu di pojok-pojokan. Ini sedekah saja ada yang syariah, ada yang tidak. Namanya mirip syariat. Tapi hakikatnya berbeda. Demikian juga jihad. Ada jihad yang syar'i, ada jihad yang tidak sesuai dengan syariat. Harus hati-hati. Maka kalau ada kesempatan betul-betul jihad yang syar'i, ketika seorang itu minta, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan apa? Syuhada. Ketika ada kesempatan terjun dia. Ini bukti. Ya, bukti. Ketika tidak ada kesempatan, maka dia terus betul-betul minta kepada Allah. Terus minta kepada Allah sebagai bukti kesungguhan dia ingin mati syahid. Kayak seorang lah, sungguh-sungguh ingin bisa baca apa? Quran. Bagaimana bukti kesungguhannya? Kalau ada kesempatan belajar, datang. Ya atau tidak? Datang. Pengumuman. Ada majelis belajar baca Al-Quran. Alah, tapi ngepasi agi sibuk. Lah, mengko disit lah, anu agi ngurusi pekerjaan. Lah, anu kacamatane ora cocok. Ngono bae alasane. Ya. Ya dicocokaken langsung iku kacamata larang tak tukokaken monggo disitulah ya. Aduh, ini bukti mana katanya pengin belajar baca Quran. Ada kesempatan betul-betul datang. Kalau enggak ada atau kalaupun belum bisa baca Quran, dia terus belajar dan belajar. Itu namanya doa, doa, doa, doa begitu loh. Ya kayak pemuda lah pengin nikah. Ingin nikahnya jaluknya meng sepi sepisan, ya Allah bojo, ya Allah sepisan ya. Kalau meng sungguh-sungguh minta terus, itu bukti bahwasanya kita ini sungguh-sungguh minta kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin mati syahid, doa dia. Sampai doanya, ya Allah, matikan aku syahid di kota nabimu. Para sahabat kan heran. Madinah aman kok ingin mati? Saya pokoknya mintanya gitu. Allah kabulkan. Makanya kalau doa, bapak-bapak jangan tanggung-tanggung. Saya dulu punya teman. Menyesal dengan doanya. Kenapa? Saya berdoa kepada Allah dulu. Saya dulu belum punya tanah. Ya Allah, berilah aku tanah 100 meter, ya Allah. Wong durung duwe lemah 100 meter ya katanya apa? Segede lah wis amba. Doa dikabulkan oleh Allah 100 meter. Setelah itu nyesal. Aduh, saya dulu doanya cuma apa? 100 meter. Makanya kalau doa jangan tanggung-tanggung. Minta surga, surga yang paling tinggi. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, minta firdaus yang paling tinggi. Lah, Ustaz apa ya Isa? Apa bisa Ustaz? Amalan kita kan sholat be. Ya rajin tapi khusu'e. Kurang. Ya rajin tapi sok telat. Sedekah, ya Allah, nek krungu ceritane sedekai Abu Bakar, sedekai Umar, sedekai Abdurrahman bin Auf, ketone ora bakal bisa. Puasa lah panas. Akeh panganan. Ya kan? Jadi untuk mencapai amalan surga tertinggi itu amalan kita sangat apa? Minim. Tapi tetap kita minta. Karena terkadang terkadang seseorang itu mencapai derajat tinggi di surga yang telah disediakan oleh Allah, bukan hanya dengan amalannya, tapi dengan apa? Musibah-musibah yang dia terima. Dengan sholatnya saja enggak cukup. Tapi Allah ingin menyampaikan orang ini ke derajat yang diminta. Akhirnya dikasih musibah. Ngaji sepisan langsung sandale hilang. Musibah. Itu kalau jenengan bersabar, naik derajat jenengan. Ngaji sepisan suwi banget. Butuh sabar atau enggak? Butuh. Lagi gelem sholat, begitu sholat imame le maca, masya Allah, dawane ora karuan. Imame macane nggo ha ha ha iki apa iki? Surate dawa temen katane, subhanallah. Ujian. Nah, dengan ujian-ujian, rasa tidak enak, rasa sedih, sakit yang menimpa badannya, Allah angkat derajatnya kalau dia sabar. Yang mungkin derajat itu tidak bisa kita capai dengan apa tadi? Amalan kita. Nah, ini bukti bahwasanya doa dan permintaan kita itu betul-betul apa? Sungguh-sungguh. Ora lomboan. Ya, bukan pura-pura atau sekedar apa? Berdoa. Maka cirinya terus berdoa. Dan kalau doa jangan tanggung-tanggung. Jenengan pengin mati syahid, monggo berdoa. Allah mudah kabulkan. Derajat syuhada, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, adalah derajat yang mulia nomor 3. Setelah anbiya, siddiqin, syuhada. Derajat syuhada itu derajat yang mulia, ranking 3. Bukan berarti ya, bahwasanya orang yang mati syahid itu terus nanti pasti kalah mulianya dari yang nomor 1. Tidak. Mereka bisa saja syuhada itu setingkat di surganya dengan orang-orang siddiqin. Demikian. Tapi secara umum derajat syuhada itu dalam urutan di bawah orang-orang yang siddiq. Nah, syuhada yang di dalam ayat surat An-Nisa ayat 69, ya. Fa ulaika ma'alladziina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada. Syuhada itu macam-macam. Tapi hadis ke-57 yang dimaksud dengan syahadah di sini adalah mati di medan perang. Mati syahid di medan perang. Tapi jenis-jenis syuhada itu macam-macam. Kemarin baru saya sudah menyampaikan, insya Allah jenis-jenis syuhada akan kita sampaikan di pekan yang akan datang. Ya. Maka demikian pula saya ulangi, insya Allah jenis-jenis syuhada akan kita sampaikan di kesempatan yang akan datang, karena waktu sudah menunjukkan mendekati sholat isya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang jelas faedah yang bisa diambil diantaranya dari doa ini, sungguh-sungguh dalam berdoa. Minta jangan tanggung-tanggung. Dan mintanya jangan hanya urusan apa? Dunia. Dunia itu sementara. Boleh minta dunia. Tapi jangan lupa urusan akhirat. Nah, akhirat itu akan selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين